tutupi mukanya yang berkerut. Selendang biru di pundaknya melengkapi dandanannya, seorang penari jalanan. Menawarkan senyumnya pada orang yang melingkarinya, menari dan menyanyi diiringi gamelan tua. Sementara anaknya tertidur dibuai lagu ibunya. Penari jalanan yang terbuang di jalanan, menari dan menyanyi setiap malam. Keringat menghapus bedakmu, tinggallah wajah yang tua. Demangnya sinar lampu gantikan ibunya. Penari jalanan yang terbuang di jalanan, menari dan menyanyi setiap malam. Keringat menghapus dedak, tinggallah wajah yang tua di remangnya sinar lampu. Penari jalanan yang terbuang di jalanan, menari dan menyanyi setiap malam. Keringat